السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jalan hidup manusia ada tiga. Dua yang sesat dan satu yang benar. Tidak ada yang lain. Hal ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatihah. Selalu mengingatkan kepada kita tentang tiga jalan ini. Selalu kita baca. Agar supaya kita memilih tentunya yang benar. Dan agar supaya kita menjauhi dan meninggalkan yang sesat. Selalu Allah ingatkan itu untuk kita membacanya. Dua jalan yang sesat dan hanya satu yang benar. Tidak ada jalan yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, tidak ada. Apa kata kaum muslimin pada ayat yang keberapa dalam surat Al-Fatihah? Allah sebutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Siapakah mereka itu, ya kaum muslimin? Tafsiran orang-orang yang telah diberi nikmat adalah disebutkan dalam surat An-Nisa, mayuti'illaha war rasul faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim min an-nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka merekalah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat pada mereka. Siapakah yang diberi nikmat oleh Allah? Min an-nabiyyin, dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Mereka yang dimaukan contoh orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Tidak semua orang, walaupun semua orang mendapatkan nikmat, nikmat duniawiyah. Kadangkala non muslim lebih banyak hartanya daripada yang muslim. Dia mendapatkan nikmat yang begitu banyak. Apakah dia termasuk orang yang di atas siratal mustaqim dikarenakan nikmatnya banyak? Tidak. Yang dimaukan dengan siratal mustaqim jalannya orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Dia akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Ini jalan yang benar yang wajib kita mengikutinya. Al-Imam Abu Aliyah Ar-Riyahi, seorang tabi'in, ketika ditanya apa makna siratal mustaqim, apa makna jalan yang lurus, qala, beliau menjawab, siratal mustaqim huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu. Siratal mustaqim itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Di mana Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin para sahabat semuanya. Itulah siratal mustaqim. Satu-satunya jalan yang lurus, yang wajib kita tempuh, yang wajib kita ikuti, yang wajib kita mengilminya. Jikalau kita menginginkan siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang berujung ridha Allah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lainnya, cara yang lainnya, jalan yang lainnya, model yang lainnya, keyakinan yang lainnya, agama yang lainnya, yang berbeda dengan bimbingan Nabi, semuanya tertutup, tidak menuju kepada surga, bahkan menuju kepada neraka. Ini dia. Al-Imam Nukai menyebutkan, bal kullu turiki masdudatun ghairu hada. Bahkan semua jalan tertutup, tidak akan bisa mengantarkan manusia menuju ridha Allah kecuali jalan yang satu ini, yakni jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dua jalan yang sesat adalah jalannya orang-orang yang Allah murkai, al-maghdub alaihim, orang-orang yang Allah murkai. Dan yang kedua yang sesat adalah orang-orang yang dalin, yang sesat. Dua jalan ini adalah jalan yang Allah murkai dan yang sesat, dua-duanya menuju an-nar. Siapakah contohnya? Al-maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah, mereka adalah kaum Yahudi. Siapakah contohnya? Orang yang dalin, yang sesat jalannya, mereka adalah Nasar. Ini disebutkan dalam banyak tafsir tentang hal ini. Pertanyaannya, ada apa dengan Yahudi? Mengapa dimurkai? Dan ada apa dengan Nasara? Mengapa sesat? Ini yang harus kita ketahui. Al-Maghdub dimurkai. Mereka dimurkai dikarenakan mereka mengerti tentang kebenaran, tapi mereka meninggalkannya dan tidak mau mengamalkannya. Mereka mengenal al-haq, ya'rifuna al-haqqa kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengerti tentang al-haq, kebenaran yang dibawa oleh para rasul Musa dan Isa, tetapi mereka menolaknya. Hati-hati, kalau kita sudah mengerti ayat dan hadisnya, jangan sampai kita meninggalkannya, jangan sampai kita menyelisihinya, karena itu akan mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesesatan manusia itu dikarenakan dia setelah mengerti al-haq, dia meninggalkannya. Dia membaca hadis Nabi, hadisnya sahih, benar, tapi saya kayaknya gak cocok lu. Nah, ini dimurkai orang seperti ini. Hadisnya seperti ini, ini, tapi kayaknya gak relevan lu. Nah, ini dimurkai ini. Ini maghdub orang seperti ini. Hadisnya tasohi, benar ini, petunjuk Nabi. Saya cocok, cuman rasanya berat loh. Berapa kintal sih hadis Nabi itu, kok abot? Ini dimurkai orang seperti ini. Ini dia kaum muslimin. Terus bagaimana baiknya berarti? Ya enggak usah tahu saja, lebih baik daripada tahu kemudian menyelisihi. Tidak tahu bimbingan Nabi berarti anda jahil. Tidak tahu siratul mustaqim berarti anda tersesat jalanmu. Bagaimana mungkin kau bisa di atas siratul mustaqim dalam keadaan tidak mengerti seperti apa siratul mustaqim itu? Anda jahil, tidak tahu apa-apa. Mau jalan, enggak tahu jalan. Ya terus kemana? Ya meradak-meradak. Ngerti meradak-meradak? Kacau balau ini kemana, tidak tahu oleh simpati melakukan baik. Cemplung. Jurang, Pak. Mati, Rika. Kata kaum muslimin. Jahil menyesatkan, membuat orang terjerumus pada neraka. Memiliki ilmu, tetapi diselisihi. Ini juga sebab dimurkai. Maka siratul mustaqim adalah kita belajar ilmunya Nabi dan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. jauhkan kebodohan, karena itu adalah sumber kesesatan. Dan jauhkan dirimu dari membangkang serta menolak al-haq, karena itu adalah sifat kesombongan yang ada pada kaum Yahudi. Walhamdulillahi rabbil alamin. 15 menit. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa difahami oleh hadirin. Dan ini materi yang bukan asing, sering disampaikan oleh banyak asatidzah. Hanya sekedar murojaah saja. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bos. Oh, pada orang. Oh, betul ni sekali kelingan, aku sekali bayar.